Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, saudaraku saudariku, al-hadirin wal-hadirat, al-musyahidin wal-musyahidat, dimanapun antum berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang selalu ia curahkan kepada kita di dalam kehidupan kita. Dan nikmat-nikmat itu bukanlah nikmat-nikmat yang kecil yang Allah berikan kepada kita setiap hari, setiap saat. Dia merupakan rahmat dan nikmat yang sangat teramat besar. Hanya saja manusia yang sering mengecilkannya dan menganggapnya sebagai nikmat-nikmat yang tidak seberapa. Sebagai manusia, sebagaimana manusia merasa bahwa nikmat mata adalah nikmat yang kecil, nikmat mendengar suara adalah nikmat yang kecil, nikmat menghirup udara adalah nikmat yang kecil, nikmat minum adalah nikmat yang kecil, nikmat makan adalah nikmat yang kecil. Itu kesalahan manusia. Padahal apa yang kita sebutkan tadi adalah nikmat-nikmat yang sangat teramat besar. Bahkan bongkahan emas sebesar masjid ini pun tak sebanding dengan nikmat yang kita sebutkan tadi, walau satu saja di antaranya. Manusia akan lebih memilih memiliki mata dibanding ditawarkan emas namun tidak memiliki mata, tak bisa untuk melihat. Hal yang sama dengan pendengaran, hal yang sama dengan oksigen, apatah lagi hal yang sama dengan makanan dan minuman. Allah selalu mengatakan bahwa Allah mengatakan bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita saking banyaknya dan besarnya tak sanggup kita untuk menghitungnya. Manakala kita tidak mampu melihatnya, itu adalah kesalahan kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, suri tauladan dan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang semoga kita benar-benar menjadikan beliau sebagai suri tauladan, secara lisan kita sebutkan dan secara amalan kita buktikan. Karena manakala itu hanya ada di lisan saja tanpa di amalan, maka semua orang mampu untuk mengatakan itu. Semua lisan orang Islam, hatta pelaku maksiat-maksiat besar pun, dia mengatakan suri tauladannya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi perkataan tersebut pembuktiannya adalah di dalam amal. Pembuktiannya adalah di dalam amal. Dan salah satu kesalahan yang terjadi, yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah menyampaikan tentang seseorang yang wafat di zaman kita sekarang ini dengan nama syahid. Ini adalah kesalahan secara syariat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita melakukannya. La taqulu fulan syahid. Jangan kalian katakan fulan syahid. Karena ketika kita mengatakan fulan syahid, fulan yang wafat ini syahid, atau kalau yang wafat beberapa orang kita panggil dengan syuhada, itu adalah di dalamnya terkandung bahwa orang ini pasti ke surga. Apa ada syahid ke neraka? Tak ada syahid ke neraka. Dan masalah memastikan surga untuk seseorang adalah masalah akidah. Memastikan untuk seseorang surga dan memastikan untuk seseorang neraka adalah masalah akidah. Surga bukan milik kita, sehingga kita tidak berhak mengatakan fulan pasti ke surga, fulan pasti ke neraka, bukan haknya hamba. Adapun kita-kita mengatakan syuhada Uhud, yang syahid di perang Uhud, karena rekomendasi dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa mereka adalah para syuhada. Oleh karena itu kita tidak ragu mengatakan mereka adalah syuhada Uhud. Syuhada Uhud. Karena memang telah sampai kepada kita dalil yang tegas dan jelas bahwa mereka adalah para syahid. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam telah mengatakannya kepada kita. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat, perlu rasanya kita sampaikan ada kesalahan terjadi ketika seseorang meninggal lalu kita berani mengatakan fulan syahid. Hadisnya sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Larangan mengatakan fulan syahid. Bahkan di sebuah pertempuran, perperangan jihad bersama Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang berperang dengan gagah berani sehingga sahabat-sahabat mengatakan fulan ini akan syahid kalau dia wafat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak, fulan finnar. Orang yang kalian sebut tadi ke neraka. Subhanallah. Hidup di zaman Nabi, bersama Nabi, salat bersama Nabi, jihad bersama Nabi, beribadah bersama Nabi dan para sahabat, di zaman keemasan Islam, ketika belum turun wahyu bahwa dia syahid, tak boleh mengatakan fulan syahid. Dan Allah takdirkan sebuah kejadian, seorang yang berjihad bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang belum turun keterangan kepada dia syahid, dan para sahabat melakukan kesalahan dengan kedahuluan mengatakan fulan syahid. Allah takdirkan seperti itu untuk menjadi ibrah dan pelajaran yang dipetik oleh umat belakangan. Wafat di zaman Nabi, berjihad bersama Nabi. Kalau sudah berjihad bersama Nabi, mustahil jihadnya salah. Saya rasa ini adalah ijma' kaum muslimin. Jihad bersama Nabi, mustahil jihadnya salah. Itu pasti jihad yang hak. Sementara kalimat-kalimat jihad yang sekarang dikumandangkan belum tentu sahih. Secara apakah itu jihad atau tidak. Sekarang jihadnya sudah jelas jihad yang sahih imamnya adalah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ia benar-benar di pasukan jihad, dari pasukan-pasukan jihad terbaik, di pasukan jihad terbaik, dalam jihad terbaik. Namun ketika ada sahabat yang mengatakan melihat keberaniannya, kegagah perkasaannya berhadapan dengan musuh di baris terdepan, terlontar oleh sebagian sahabat, dia ini akan mati syahid. Kata Nabi, tidak, fulan finnar. Orang yang kalian sebut tadi mati syahid, itu akan ke neraka. Dan mendengar kata-kata itu, ada seorang sahabat yang penasaran, sehingga diikuti terus orang yang dikatakan Nabi ke neraka tersebut. Berperang dengan luar biasa hebat, penuh dengan luka-luka, dan di akhir pertempuran, luka-luka yang begitu banyak membuat dia tidak tahan menahankan sakitnya luka tersebut, akhirnya bunuh diri. Kenapa Nabi mengatakan finnar? Dapat wahyu dari Allah. Kenapa Nabi mengatakan syahid? Dapat wahyu dari Allah. Karena boleh jadi orang yang wafat di medan jihad ke neraka. Karena niatnya tidak benar. Atau akhir dari yang cerita tadi, dia ternyata bunuh diri. Maka hati-hati saudaraku, kalimat-kalimat lisan kita, kita selaraskan dengan sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini bagian daripada kesalahan yang berhubungan dengan akidah. Karena mengatakan fulan syahid, maka kita merekomendasi orang itu ke surga. Pertanyaannya, rekomendasi dari siapa? Sama hal yang sebaliknya. Kalau ada orang yang sekarang ini kafir, benar-benar melawan Islam, menentang umat Islam dengan kata-kata yang tidak baik, lalu kita pastikan dia ke neraka. Nggak boleh. Karena neraka bukan milik kita. Dan memastikan orang ke neraka bukan haknya kita. Karena boleh jadi, sebelum dia wafat, terjadi hal yang sebaliknya. Bahwa dia kemudian mendapat hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, diberikan hidayah oleh Allah dan memeluk agama Islam dan wafat di atas keislaman. Dan di atas ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lain halnya, kalau dia wafat di atas kekufurannya itu. Dia wafat di atas kekufurannya itu. Maka, kalau dia wafat di atas kekufurannya, wajib bagi kita memastikan untuknya neraka. Kenapa? Sudah nyata-nyata dia wafat di atas kufur. Dan Allah telah menerangkan orang yang kafir tak akan pernah ke surga. Bisa difahami hal yang berbeda? Nas dari Allah, keterangan dari Allah dan Rasulnya, orang yang wafat tidak di atas agama Islam pasti ke neraka. Kalau kita ragu dia wafat di atas selain agama Islam, di atas kekufuran, ragu kita dia ke neraka, kita meragukan dalil-dalil nas-nas yang ada di dalam agama kita. Allah pemilik neraka sudah mengatakan Rasul sebagai Rasul Allah, ya sudah mengatakan yang wafat tidak di atas agama Islam penduduk neraka untuk selama-lamanya. Kalau dia wafat di atas agama Islam, wajib bagi kita meyakininya ke neraka. Kalau tidak, kita ragu kepada ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang berbicara tentang masalah tersebut. Tapi kalau dia masih hidup, 180 derajat keadaan bisa berubah. Nah, maka tidak boleh memastikan seseorang ke neraka kalau dia masih hidup. Hanya Allah yang tahu. Tanpa wahyu itu tidak bisa dibicarakan, dipastikan tidak bisa. Hal yang sama tidak boleh mengatakan seseorang ke surga, memastikan seseorang ke surga nggak boleh. Salah satu diantaranya adalah menyebut fulan syahid. Salah satu diantaranya menyebut fulan wali. Fulan ini wali Allah, memastikan bahwa dia wali Allah. Sementara dia masih hidup, gak boleh. Karena wali Allah tidak ada yang ke neraka. Berarti memastikan seseorang adalah wali Allah, memastikan bahwa dia adalah penduduk surga. Dan akidah kita tidak boleh memastikan surga atau neraka untuk siapapun kecuali melalui dalil-dalil yang jelas, nas-nas yang jelas di dalam Al-Quran atau di dalam hadis. Nah, pelajaran kita di dalam kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah wa rahimah jami'a ulama'il ummah, memasuki dalil yang ketiga. Berkata pengarang kitab rahimahullah, menukilkan tentang dalil haramnya menyembelih untuk selain Allah, an Ali radhiyallahu anhu qala, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, beliau berkata, haddathani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi arba'i kalimat. Rasulullah SAW menyampaikan kepadaku empat kalimat. La'anallahu man dhabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. La'anallahu man la'ana walidayh. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. La'anallahu man awa muhditha. Allah melaknat seseorang yang menampung orang yang merubah agama, berbuat hal yang baru di dalam agama dan merubahnya. Orang seperti ini ditampung oleh dia, ditampung di rumahnya, di kekuasaannya. La'anallahu man ghayyara manaral ard. Allah melaknat orang yang merubah menara-menara bumi. Orang yang merubah menara bumi, dan maksud menara bumi adalah batas-batas tanah. Maksud menara bumi adalah batas-batas tanah. Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Dengan sengaja dia merubah batas tanah, sehingga batas tanah itu berubah disebabkan dia dengan sengaja. Ini dapat laknat. Rawahu Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Imam Muslim. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, di dalam hadis ini kita ambil terlebih dahulu yang berhubungan dengan judul bab, yaitu hukum menyembelih untuk selain Allah. Di dalam hadis ini dari Ali bin Abi Thalib, dari Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Allah melaknat. Laknat adalah dijauhkannya seseorang dari rahmat Allah. Dijauhkannya seseorang dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalimat laknat tidak diberikan kecuali kepada dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar yang sangat besar. Karena sebagaimana ibadah darajat, ibadah bertingkat-tingkat, semua ibadah baik dan bagus. Namun kepentingannya atau kebaikannya berjenjang, bertingkat-tingkat. Hal yang sama dengan maksiat. Maksiat semuanya buruk, namun keburukannya pun berjenjang. Dosa, ada dosa kecil, ada dosa besar. Dosa besar pun ada yang dosa besar mengandung laknat, ada yang tidak. Dan dosa yang mengandung laknat pun ada yang mengekalkan seseorang di neraka, ada yang tidak. Maka keburukan dari sebuah dosa itu pun tidak satu derajat, dan hanya Allah yang tahu derajatnya. Kita yang tahu adalah ini maksiat, dan mungkin kita bisa menilai ini maksiat besar, ini maksiat kecil. Namun kadar besarnya seperti apa, hanya Allah yang tahu. Nah, yang pertama di sini yang dilaknat adalah la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah. Kalimat ini dari Nabi kita tercinta SAW menunjukkan kepada kita dia masuk ke dalam dosa-dosa besar, yang besar. Dan dalam hadis-hadis lain menunjukkan bahwa masuknya ke dalam dosa besar yang sangat besar sehingga mendapatkan laknat sampai mengeluarkannya dari agama Islam. Karena telah memberikan hak Allah kepada selain Allah. Dan ini adalah syirik. Dan syirik termasuk dosa besar, bahkan tidak hanya termasuk dosa besar yang paling besar. Memberikan hak Allah kepada selain Allah. Sehingga selain Allah itu akhirnya sejajar dengan Allah. Setara dengan Allah. Itulah dia niddun. Yang Allah katakan di dalam Al-Quran, فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Jangan engkau jadikan untuk Allah adanya nid. Jamaknya andad. Jangan engkau jadikan ada sesuatu selain Allah, tandingan bagi Allah. Setara dengan Allah. Itulah dia kufun. Yang ada di dalam Al-Quran, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Jangan engkau jadikan sesuatu ada yang engkau jadikan kufuk, setara dengan Allah. Dia adalah dosa syirik, di mana kita jadikan sesuatu seperti Allah. Di dalam apa? Di dalam hal yang memang khusus milik Allah. Manakala kita mengangkat sesuatu, meninggikan sesuatu dengan cara kita berikan hak Allah kepadanya, walau hanya satu di antara sekian banyak hak Allah, maka dalam yang satu itu kita telah menjadikan ada sesuatu nid atau andad, jamaknya kita telah menjadikannya andad untuk Allah. Kita telah menjadikan dia kufu, setara dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia syirik. Ada tiga dosa besar yang mengeluarkan dari agama Islam. Pertama, syirik. Syirik besar. Yang kedua, kufur. Kufur besar. Dan yang ketiga adalah nifaq, yaitu nifaq besar. Tiga dosa ini itu dosa-dosa besar yang paling besar. Dan mereka saudara. Syirik dan kufur saudara, kufur dan nifak saudara. Dosa yang sama-sama mengeluarkan orang dari agama Islam. Di dalam Al-Quran Allah bicara tentang orang yang kufur di awal ayat, di akhir ayat Allah mengatakan dia berbuat syirik. Dia berbuat syirik, menunjukkan bahwa kekufuran dan kesyirikan berada dalam satu lingkaran berbahaya. Dan orang yang berbuat kufur, Allah katakan dia berbuat syirik. Karena orang yang kufur biasanya juga melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka la'anallah, la'nat yang ada di sini, ini menunjukkan bahwa dia adalah dosa besar. Dia menunjukkan bahwa dia adalah dosa besar. Dan dosa besar yang bukan sekedar dosa besar, tapi dosa besar yang bisa menjerumuskan orang ke dalam dosa syirik. Dan dosa syirik besar adalah sesuatu yang bisa membuat manusia di penilaian Allah orang yang bukan muslim lagi. Selalu anak katakan dan selalu anak ulang-ulang bahwa penilaian muslim atau tidak muslim, penilaian Allah yang kita maksud, bukan penilaian kita. Karena boleh jadi penilaian kita manusia, dia masih muslim, namun ketika Allah menilainya tidak muslim lagi, ini yang berbahaya. Ini yang apa? Berbahaya. Kenapa? Karena penilaian Allah itu yang akan ada nanti di yaumil hisab. Walaupun mayoritas penduduk negeri ini mengatakan kita muslim, tapi kalau Allah sudah menilai tidak muslim, maka ini bahaya besar. Ini yang kita takuti, penilaian Allah terhadap kita bahwa kita tidak lagi muslim. Oleh karena itu kita mesti hati-hati di dalam dosa yang diterangkan kepada kita oleh Rasul kita tercinta SAW yang akan mengeluarkan orang dari agama Islam. Supaya kita menjaga jangan sampai kita terjerumus dalam dosa itu sehingga akhirnya nanti kita dinilai oleh Allah sebagai orang yang tidak lagi muslim. Ini yang paling kita takuti, penilaian Allah terhadap manusia. Dan ini yang kita bicarakan selalu, bukan dalam hal memastikan fulan kafir, musyrik, tidak lagi Islam, bukan memastikan orangnya, Tetapi kita berbicara hukumnya agar manusia menghindar dari, agar kita dan manusia, saudara-saudari kita yang lainnya, menghindar dari dosa-dosa yang mungkin saja membuat Allah mencetuskan hukum kepadanya bahwa dia bukan muslim. Ini maksudnya. Sehingga kita perlu menyampaikan bahwa syirik termasuk hal yang menyeret manusia keluar dari agama Islam, supaya kita tidak terjerumus ke dalamnya, supaya kita menghindar, karena memang itu yang paling disuruh kita untuk menghindar dosa-dosa yang bisa menjerumuskan kita ke neraka. Khalidina fiha, masuk neraka untuk selama-lamanya. Bukan penilaian kita, walaupun kadang penilaian kita benar. Kita menilai manusia dari zahirnya. Boleh jadi penilaian kita benar, boleh jadi salah. Bukti boleh jadi benar, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih. Ada mayat yang lewat, lalu para sahabat memuji kebaikan mayat itu. Lalu Nabi mengatakan, wajabat, wajabat, wajabat. Ketika ditanyakan, ada apa wahai Nabi, engkau mengatakan wajib, wajib, wajib. Nabi mengatakan, wajib untuknya surga. Antum syuhada'ullahi fil ard. Kalian saksi-saksi Allah di permukaan bumi. Berarti penilaian manusia tentang dirinya bahwa dia orang baik, sesuai dengan penilaian Allah terhadap dirinya bahwa dia orang baik. Lihat para sahabat tidak mengatakan dia surga, mengatakan dia orang baik. Sesuai penilaian kita, dia orang baik. Berbeda dengan yang tadi. Yang tadi mengatakan syahid. Syahid keputusan hukum, bukan milik kita. Namun mengatakan orang baik, haknya kita, sesuai dengan penilaian kita terhadap dirinya, sesuai dengan pergaulannya bersama kita, sesuai dengan ibadah yang kita lihat dari dirinya, itu yang kita tahu, dia orang baik. Kata Nabi, wajib untuknya surga. Kalian telah memujinya, dan Allah tahu apa yang ada, dan Allah wahyukan kepada Nabinya, wajib untuk orang ini apa? Surga. Boleh jadi salah. Kita anggap baik, ternyata tidak baik. Sehingga di dalam sahih, hadis yang sahih dikatakan ada orang yang di neraka, diazab di neraka, lalu penduduk surga berkata kepadanya, wahai fulan, engkau dulu yang mengajak kami kepada kebaikan, dan engkau dulu yang melarang kami daripada kemungkaran, kenapa engkau sekarang di neraka? Subhanallah. Orang-orang yang diajak dia kepada kebaikan, Allah letakkan ke surga. Dia yang mengajak kepada kebaikan, Allah letakkan di neraka. Dia mengatakan, aku ajak kalian kepada kebaikan, namun aku tidak kerjakan. Aku larang kalian daripada kemungkaran, namun aku kerjakan. Ketika dia kerjakan, kita tidak tahu. Ketika dia tinggalkan, kita tidak tahu. Yang kita tahu, dia mengajarkan kita kebaikan. Dan kebaikan yang dia ajarkan dari Al-Quran dan hadis, kita amalkan. Sehingga kita selamat. Diselamatkan Allah. Sementara dia yang mengajak, yang melarang, melanggar, tanggung jawab diri masing-masing. Dan murid-murid yang ke surga melalui diizin Allah, melalui ajakan seseorang, larangan seseorang, pasti mengira orang ini lebih dulu ke surga dibanding dirinya. Merasa ada perasaan kalau ke surga orang ini lebih dulu daripada kita, karena kita diajak oleh dia. Ternyata ke neraka. Sekali lagi, yang paling penting bukan penilaian manusia terhadap seseorang, tapi penilaian Allah. Itu yang harus kita takuti. Allah menilai kita bukan lagi muslim. Oleh karena itu kita jauhi hal-hal yang disampaikan Rasul Allah, utusan Allah kepada kita, ini mengeluarkan dari agama Islam. Ini mengeluarkan dari agama Islam. Dosa syirik, menjadikan sesuatu untuk selain Allah. Tandingan, setara dengan Allah. sehingga sesuatu itu diangkat setara dengan Allah. Kita memanggil guru kita, wahai guru, bantu saya sekarang dalam kesulitan, besok KPK akan turun ke Pekanbaru dan saya dalam masalah besar, tolong selamatkan saya dari masalah ini, bantu saya untuk beban ini misalnya. Ternyata gurunya berada di pulau yang berbeda. Dia mengucapkan kalimat itu, minta bantuan dari sini, sementara gurunya ada di Papua, atau gurunya ada di Jawa, atau gurunya ada di Sulawesi, atau gurunya ada di Lombok misalnya. Berarti dia sudah meyakini kalimat yang dia ucapkan sekarang didengar oleh gurunya. Yang seperti itu hanya Allah yang bisa, manusia tidak mampu. Bisa difahami? Dengan apa yang dia lakukan itu, dia telah angkat gurunya setara dengan Allah. Apa yang terjadi? Dia melakukan dosa syirik. Dia melakukan dosa syirik. Kenapa? Karena apa yang dia yakini itu haknya Allah. Haknya Allah yang bisa mendengar suara rintihan kecil manusia dari jarak yang sangat teramat jauh. Manusia tidak punya itu. Baik. Maka menyembelih untuk selain Allah berarti sudah memberikan hak Allah kepada selain Allah. Maka telah terjadi penyekutuan terhadap Allah. Telah terjadi syirik. Dan ini termasuk syirik besar. Yang kalau engkau lakukan wahai saudaraku yang kucintai, kalau engkau lakukan wahai saudariku yang kucintai, engkau telah masuk ke dalam menyekutukan Allah dengan sesuatu. Dan na'udzubillah, kalau itu anda lakukan, ketika itu Allah menilai anda sudah musyrik, keluar dari agama Islam. Maka berhati-hatilah, jangan sampai menyembelih untuk selain Allah. Kalau sudah terjadi bagaimana Ustaz? Para ulama mengatakan yang sudah terjadi gampang. Yang sudah terjadi apa? Gampang. Kenapa? Karena Allah menyiapkan pintu taubat yang pasti dia kabulkan taubat kita kalau kita serius untuk taubat. Makanya dikatakan gampang oleh para ulama. Jangan terlalu khawatir, yang telah berlalu jangan terlalu khawatir. Karena kalau kita ingin bertaubat sebelum ajal datang, serius taubat kita, mustahil Allah tidak mengampunkannya. Karena kalau Allah tidak mengampuni dan kita benar-benar serius, berarti Allah ingkar janji. Berarti panggilan-panggilan Allah untuk kita bertaubat, kemudian akan mengampuni dosa-dosa kita, tidak Allah lakukan. Sementara Allah memanggil kita untuk bertaubat dan menjanjikan ampunan. Jangankan dosa kita berbuat syirik, dosa mengajak orang berbuat syirik, sehingga orang-orang itu berbuat syirik, berbuat syirik, berbuat syirik, dan orang yang mengajak untuk berbuat syirik bertaubat, sementara orang yang diajak terus berbuat syirik, itu diampuni oleh Allah. Nas tegas dalam Al-Quranul Karim. Sudah pernah kita sampaikan juga di majelis ini. Orang mengajak manusia berbuat syirik, kemudian dia bertaubat. Dan orang yang diajak, continue berkelanjutan perbuatan syiriknya karena dia yang ngajak. Itu diampuni oleh Allah. Lebih parah mana dosanya kira-kira? Kita berbuat syirik untuk kita sendiri, atau kita ngajak orang-orang untuk berbuat syirik, sehingga orang-orang ramai berbuat syirik gara-gara kita. Mana lebih parah dosanya? Yang kedua lebih parah. Itu pun diampuni oleh Allah. Apalagi kalau hanya kita yang berbuat. Maka kita katakan yang telah berlalu gampang. Setelah kita tahu, tinggalkan, sesali, tekad untuk tidak lagi akan melakukannya. Taubat itu namanya. Tidak lagi akan kita kerjakan, tidak akan lagi kita kerjakan. Kita sesali masa lalu. Ada yang disembelih selain Allah, mungkin pernah menyembelih ayam serba hitam. Kemudian menyembelih kambing, angsa, menyembelih kerbau, sapi. Ini diperuntukkan untuk selain Allah tabaraka wa ta'ala, agar diaman, tidak diganggu, agar berkah, agar hilang hawa-hawa buruk rumah, agar entah beraneka ragam agar yang lainnya. Dan Allah tidak pernah menyuruh kita untuk melakukan itu, berarti persembahan untuk selain Allah, sembelihan untuk selain Allah, haram hukumnya, syirik. Ini dia la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Berikutnya la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Kalau ada seorang anak yang melaknat orang tuanya, Allah pun melaknatnya. Boleh jadi sampai kedurhakaan yang luar biasa kepada orang tua. Atau boleh jadi ada orang tua yang memang bersalah kepada anaknya, sehingga anaknya marah kepada orang tuanya. Tapi jangan sampai melaknat orang tua. Karena boleh jadi ada orang tua yang berbuat kesalahan kepada anaknya misalnya. Sebagaimana kisah yang dikisahkan kepada kita oleh orang yang bertemu langsung kejadian bahwa ada anak, ada orang wafat, kemudian orang tuanya dimasukkan ke tempat pemandian oleh beberapa orang anaknya, dan kemudian anaknya mengunci pintu agar orang lain tidak ada yang masuk. Dan ketika mereka akan memandikan, tiba-tiba ada yang menggedor pintu ingin masuk. Dan anak-anak daripada si mayit ini mengatakan, tolong jangan dibuka, biarkan saja, biar kita laksanakan pemandian ini. Tapi seperti yang di luar, terus mengetuk pintu dengan kerasnya dan mengatakan, saya anak dari mayit, tolong bukakan pintu. Yang lain bilang, jangan, lanjutkan. Yang lain yang bersama dia mengatakan, jangan, lanjutkan. Ini saksi langsung yang berbicara, yang kita mendengarnya melalui video, tapi tidak langsung bertemu dengannya. Seorang pemandi jenazah. Anak-anaknya yang lain mengatakan, biarkan saja, biarkan saja. Tapi si pemandi jenazah ini merasa berdosa kalau ini anak, haknya untuk memandikan orang tuanya, ayahnya. Akhirnya dia mengatakan, saya gak bisa, saya berkewajiban untuk memberikan hak kepada yang berhak. Ketika dibuka pintu, si anak masuk hanya untuk meludahi wajah orang tuanya dan pergi. Hanya untuk meludahi wajah orang tuanya dan pergi. Kemudian ditanyakan kepada anak, lalu diceritakan kesalahan-kesalahan orang tuanya kepada anak itu, sehingga membuat anak itu betul-betul benci kepada orang tuanya. Sampai di akhir hayatnya pun, ketika wafat pun, hanya datang untuk meludahi wajah ayahnya dan pergi. Artinya, boleh jadi ada anak yang sangat marah kepada orang tuanya karena kesalahan orang tua. Atau boleh jadi ada kedurhakaan yang parah sehingga sampai melaknat orang tua. Dan salah satu yang disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang lain, kita menjadi sebab orang tua kita dilaknat orang lain. Itu juga gak boleh. Kita menjadi sebab orang tua kita dilaknat orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara kita laknat orang tua orang lain. Kita bertengkar dengan seseorang, lalu kita laknat orang tuanya. Dan disebabkan kita melaknat orang tuanya, dia pun melaknat orang tua kita. Itu juga gak boleh. Bisa masuk dalam dosa besar. Maka kalau bertengkar, cukup antara kita dengan dia. Dan jangan pakai-pakai nama laknat. apalagi melaknat orang tuanya. Dan saya mendengar langsung dengan kepala, dengan telinga yang ada di kepala, ketika ada orang marah, dia mengatakan, Allah yal'anak, Allah melaknatmu, wa yal'an walidayk, melaknat kedua orang tuamu. Walaupun kalimat-kalimat tanah ini jarang kita ucapkan di lisan Indonesia, tapi di sebagian negeri dipakai. Kalau sudah marah pakai laknat-laknat, mendoakan agar orang lain dilaknat oleh Allah. Nah, itu juga tidak boleh. Berikutnya, la'anallahu man awa muhditha. Allah melaknat orang-orang yang mengayomi, menyiapkan tempat, menyiapkan benteng pertahanan agar tidak dihukum, agar tidak diambil oleh pemerintah yang hak dan dihukum sesuai dengan keadilan syariat. Siapa? Orang-orang yang telah merubah-rubah agama. Muhditha. Menunjukkan bahwa merubah agama adalah maksiat besar, sehingga dilaknat oleh Allah. Jangankan perubah agama, yang menaunginya saja dilaknat oleh Allah. Dan merubah agama dosa yang beraneka ragam, dan ada di antaranya yang sampai kepada jenjang syirik dan kufur. Nah, la'anallahu man ghayyara manar al-ard. Allah melaknat orang-orang yang merubah menara bumi, batas-batas tanah. Dalam hadis yang lain yang sahih, bahwa orang yang merubah batas tanah akan dikalungkan di lehernya di akhirat 7 lapis bumi. Ayo pikul tanah yang kamu rubah itu. Itu pun syibran, merubah satu jengkal saja batas tanah. Rubah sedikit pagar, satu jengkal ke batas tanah tetangga. Sehingga bertambah tanah kita satu jengkal. Kali 30 kilogram misalnya, kilometer misalnya. Udah berapa satu jengkal kali 30 kilometer? Berapa duitnya? Misalnya. Ya. Barang siapa yang merubah satu jengkal, Allah akan suruh pikul olehnya di akhirat 7 lapis bumi. Na'udzubillah min dzalik. Ini menunjukkan dosa-dosa besar. Berikutnya hadis yang terakhir di dalam bab ini, An Thariq ibn Syihab, dari Thariq bin Syihab, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah sallallahu bersabda, ini disebut dengan hadisul dzubab, hadis tentang dzubab, lalat. Karena di dalamnya Nabi berbicara lalat, dikenal dengan hadisul dzubab, hadis tentang lalat, hadis lalat. Di dalamnya Nabi berbicara tentang lalat penyebab masuk neraka. Dakhalal jannata rajulun fi dzubab. Seorang lelaki masuk surga disebabkan dengan lalat, seekor lalat. Wa dakhala an-nara rajulun fi dzubab, dan seorang lelaki masuk neraka dalam masalah seekor lalat. Qalu, wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Bagaimana itu wahai Rasulullah, kata para sahabat? Qal, marra rajulani ala qaumin lahum sanam. Ada dua orang lelaki yang melewati kaum, suatu kaum mereka memiliki berhala. La yajuzu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'a. Tidak boleh ada orang lewat di dekat berhala mereka tersebut, melainkan harus mempersembahkan sesuatu, harus menyembelih sesuatu. Faqalu li ahadihima, maka mereka berkata kepada salah seorang daripada laki-laki ini yang lewat di depan berhala mereka, qarriba, berikan persembahanmu. Qal, laisa indi syai'un uqarrib, aku tidak punya apa-apa untuk aku persembahkan, aku tidak bawa hewan, aku tidak punya ini, tidak punya itu, tidak bawa apa-apa. Qalu, qarrib lahu walau dzubaba, berikan persembahanmu kepada berhala ini, berhala kami ini yang kami miliki, walau hanya seekor lalat. Ini yang kita katakan pada pertemuan yang lalu, tidak dihitung murah atau tidak murahnya yang disembelih. Faqarraba dzubaban, maka orang tersebut mempersembahkan seekor lalat. Fakhallu sabilahu fadakhala an-nar, mereka biarkan dia berlalu, mereka biarkan jalannya, maksudnya dibiarkan dia berlalu melewati tempat tersebut. Fadakhala an-nar, maka dia masuk ke dalam neraka. Waqalu li akhar, dan berkata kepada yang lain yang melewati berhala mereka, qarrib, berikan persembahanmu. Faqala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an duna Allah azza wa jal, dia berkata, aku tidak akan memberikan sesembahan apapun, apapun bentuknya, untuk selain Allah aku tidak akan memberikan. Fadarabu unuqahu fadakhala al-jannah, dan mereka kemudian memenggal kepalanya, maka dia masuk ke dalam surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Ma'asyiral muslimin ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang terakhir dalam masalah ini, di mana ada orang yang menyembelih, memenggalkan kepala untuk sesuatu selain Allah dengan nilai yang sangat sangat sangat sangat remeh, yaitu seekor lalat, di mana lalat belum ada manfaat yang kita tahu untuk harga manusia sehingga dibeli, seperti yang kita ketahui berapa harga lalat, satu ekor lalat berapa harganya, hal yang sangat remeh, bahkan tidak ada harga mungkin ya. Tidak ada harga sama sekali, nilai terkecil dari nilai tikar rupiah kita pun tidak terlalu mahal untuk membeli seekor lalat. Tapi permasalahannya bukan itu. Permasalahannya adalah sembelihan untuk selain Allah. Fadakhala an-nar. Ada orang yang kemudian melewati dan kemudian dia lakukan sembelihan untuk selain Allah itu berbentuk berhala, dan Allah Maha tahu isi hatinya ketika melakukan sembelihan itu. Ini jawaban untuk saudara kita yang bertanya pada pertemuan yang lalu. Allah Maha tahu isi hatinya, dan dia melakukannya bukan karena benar-benar terpaksa. Dia tidak mau sebenarnya, tapi terpaksa. Karena kalau tidak dibunuh oleh orang ini. Karena kalau terpaksa, ada hukum lain dalam agama kita. Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Kecuali kalau terpaksa, sementara hatinya benar-benar di atas iman. Yang berbicara kepada kita adalah Rasul kita. Dan yang menyampaikan kepada Rasul adalah alimul ghaib, yang Maha tahu isi hati. Dan Allah Maha tahu isi hati, mengatakan dia masuk neraka. Kemarin kita bertanya, bukankah orang itu terpaksa? Kenapa dia masuk ke neraka? Lebih kurang itu inti pertanyaan kemarin, betul tidak? Ya akhi, jangan pernah, kalau sudah dalil yang berbicara, jangan pernah buat sebuah pertanyaan yang mana kita bertolak belakang dengan dalil itu. Kalau mempertanyakannya gak apa-apa, tapi kalau pertanyaannya sifatnya seperti membuat sebuah kontradiksi, jangan. Ustaz, kenapa? Misalnya pertanyaannya begini, Ustaz, kenapa dia masuk neraka? Kan dia kan terpaksa, Ustaz. Kenapa dia masuk dihukumi ke neraka? Kalau begitu bentuk pertanyaannya, maka kita telah membuat pertanyaan kontradiksi dengan dalil. Tapi kalau pertanyaannya ingin bertanya, Ustaz, tolong jelaskan, Ustaz, agak rancu di pemikiran saya. Kenapa? Karena hadis ini seperti bertabrakan dengan nas yang lain. Tolong bagaimana cara menyatukannya? Itu pertanyaan ya, tapi bukan kontradiksi. Karena kalau kontradiksi, pasti penilaian kita tentang seseorang dalam kasus seseorang dan penilaian Allah yang benar, penilaian Allah. Sementara Nabi sudah menyebutkan penilaian Allah terhadap orang ini, bahwa dia ke neraka. Disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW tentang orang di masa lalu. Cerita tentang masa lalu, ada orang yang seperti ini, seperti ini, dan dia masuk neraka. Allah sudah katakan dia ke neraka kepada Nabi kita tercinta SAW. Nabi kita telah mengatakan kepada kita dia ke neraka. Lalu kemudian kita membela, kenapa ke neraka Ustaz? Dia kan terpaksa. Kalau begitu bentuk pertanyaannya lah. Berarti kita meletakkan diri kita pada posisi bertabrakan dengan firman Allah, bertabrakan dengan sabda Rasulullah, bertabrakan dengan nilai yang keputusan yang telah diputuskan oleh Allah, dia ke neraka. Apakah kita lebih mengerti daripada Allah? A'antum a'lamu minallah? Apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Begitu Allah mengatakan dia ke neraka, menilainya, dan Rasul telah sampaikan kepada kita, karena Rasul mendapatkan wahyu dia ke neraka, tahulah kita isi hatinya tidak terpaksa seperti orang yang memang terpaksa melakukan karena memang murni terpaksa. Berarti dia melakukannya dengan relanya dia melakukan. Bukan unsur keterpaksaan walaupun ada. Walaupun ada, awalnya dipaksa, namun Allah tahu isi hatinya ketika melakukan sesembahan untuk selain Allah. Sehingga Allah katakan, dakhalan nar. Dia masuk neraka. Sementara yang satunya, bertahan di atas prinsipnya. Tidak akan memberikan sesembelihan apapun untuk selain Allah. Walaupun nyawa tantangannya. Dia siap mati dibanding disuruh melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadarabu unuqah, mereka pun memenggal kepalanya. Fadakhalal jannah, maka orang tersebut masuk ke dalam surga. Akhirnya ada yang masuk surga disebabkan dia bertauhid, tidak mau menyembelih seekor lalat untuk selain Allah, karena dia tahu menyembelih itu adalah haknya, haknya Allah. Ini dia muwahhid. Ini dia orang yang bertauhid, tidak mau memberikan hak Allah kepada selain Allah karena dia tahu itulah dosa yang paling besar, walau hanya untuk seekor lalat. Maka tidak dilihat besar dan kecilnya, mahal dan murahnya yang disembelih. Karena unsurnya adalah memberikan hak Allah kepada selain Allah, dan itu syirik. Walau hanya dilakukan kepada seekor lalat. Bayangkan kalau dia lebih mahal daripada lalat. Walaupun sama-sama di dalam bentuk kesyirikan, tapi memberikan yang lebih mahal. Yang punya harga. Sesembelihan untuk selain Allah memakan harta sampai ratusan juta, puluhan juta. Sama di dalam kesyirikan, tapi dalam bobot dosanya Allah Maha tahu, seperti yang kita katakan dari awal. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Kita ambil fihi masail, hal-hal yang bisa kita petik dalam bab ini. Yang pertama, tafsir inna salati wa nusuki. Yang kedua, tafsir fasalli li rabbika wanhar. Sudah kita pelajari, maknanya adalah sembelihan berikan untuk Allah. Allah menyuruh kita menyembelih hanya untuknya. Al-bada'atu bila'nati man dhabaha li ghairillah. Hadis dimulai dengan laknat untuk orang menyembelih untuk selain Allah. La'nu man la'ana walidayhi. Laknat untuk orang yang melaknat orang tuanya. Wa minhu, dan termasuk di dalam dosa itu, antal'ana waliday rajul fayal'ana walidayk. Engkau melaknat orang tua seseorang sehingga dia pun melaknat orang tuamu, termasuk di dalamnya. La'nu man awa muhditha, laknat untuk orang-orang yang menampung orang yang merubah agama, pelaku bid'ah merubah-rubah agama. Wa huwa ar-rajul alladhi yuhditsu syai'an yajibu fihi haqqullah haqqun lillah fayaltaji'u ila man yujiruhu min dhalik. Dan dia adalah lelaki yang membuat merubah-rubah sesuatu yang wajib di dalamnya haknya Allah, kemudian orang tersebut datang kepadanya dan dia pun menampung orang tersebut dan menahannya agar tidak diproses hukum. La'nu man ghayyara manaral ard, laknat untuk orang yang merubah-rubah menara bumi, batas-batas tanah. Wa hiyal marasim allati tufarriqu baina haqqika wa baina wa haqqi jarik fataghayyara bitaqdimin aw ta'khir, yaitu batas-batas yang sudah ditentukan tanah yang membedakan antara hak tanah untukmu dan hak tanah tetanggamu, lalu dirubah sehingga berubah dengan cara dimaju atau dimundurkan. Al-farqu baina la'nil mu'ayyan wa la'ni ahli al-ma'asi 'ala sabil umum, bedakan antara laknat untuk orang tertentu, tunjuk hidung bahasa kita, fulan dilaknat, itu enggak boleh. Fulan kafir, itu enggak boleh. Kecuali nyata-nyata kafirnya. Tapi dia berbuat sesuatu yang sifatnya masih mungkin ada sebab dia, tidak boleh tunjuk hidung, fulan kafir, fulan musyrik, enggak boleh. Sama dengan yang tadi, fulan dilaknat oleh Allah, enggak boleh. Yang boleh adalah menyebutkan ini dosa, dosa ini mengandung laknat. Wa la'nu al-farqu baina la'nil mu'ayyan wa la'ni ahli al-ma'asi 'ala sabil umum. Bedakan antara laknat untuk orang tertentu, sebut nama, tunjuk hidung, dan bedakan laknat untuk pelaku maksiat disebutkan dengan cara global. Man dzabaha li ghairillah la'anallahu man dzabaha li ghairillah, dan itu syirik. Bicara tentang maksiat yang bisa menyeret orang ke dalam dosa syirik dan dosa laknat. Laknat untuk orang-orang yang merubah batas-batas tanah. Hukum. Patokan hukum. Yang merubah batas tanah akan dilaknat oleh Allah. Kita tidak tunjuk hidung engkau, dilaknat oleh Allah. Betapa banyaknya orang sekarang merubah-rubah batas tanah. Tidak boleh kita tunjuk hidung. Fulan dilaknat oleh Allah. Enggak boleh. Soal dilaknat tidak dilaknat, biar Allah yang mengatur. Siapa orang yang dilaknat, siapa yang tidak. Tapi wajib bagi kita untuk menyampaikan keterangan bahwa dosa itu dilaknat oleh Allah, pelakunya dilaknat oleh Allah. Sudah, kita bicara hukum. Kita bicara hukum. Nah, dan orang yang tidak mengerti sering salah faham. Oh, ini orangnya kerjaannya melaknat orang lain gitu. Kalau begitu, sampaikan hal yang itu kepada Rasulullah kalau Anda berani. Bukankah Rasulullah yang menyampaikan kepada kita? Bukankah Rasulullah yang mengatakan ini syirik, ini kafir, ini dilaknat oleh Allah, ini dosa syirik, ini dosa kufur, ini dosa dilaknat oleh Allah? Berarti Rasulullah mengkafir-kafirkan orang, memusyrik-musyrikkan orang, melaknat-laknat orang. Lalu kenapa kalau kita membacakan hadis Nabi, memberikan keterangan tentang hadis Nabi, tentang ayat Allah di dalam Al-Quran, lalu kemudian dinisbatkan kepada kita bahwa fulan mengkafir-kafirkan orang? Bukan mengkafirkan, tapi menyampaikan hukum bahwa ini bisa menjerumuskan ke dalam kufur, ini bisa menjerumuskan ke dalam syirik, ini bisa menjerumuskan ke dalam laknat Allah, ini menjerumuskan dosa besar, supaya kaum muslimin mengerti dan menjauhi dosa-dosa tersebut. Berikutnya, hadihil qissat al-azimah wa qissatul dzubab, bisa dipetik di sini cerita yang sangat besar, cerita tentang seekor lalat. Kaunuhu dakhala an-nar bisababi dhalika adh-dhubab alladhi lam yaqsud bal fa'alahu takhallusan min syarrihim. Keadaan kondisi di mana ada orang yang masuk neraka disebabkan seekor lalat itu yang awalnya dia tidak maksudkan. Artinya dia tidak ada keinginan awal untuk memberikan sembelihan. Dia hanya ingin lewat. Akan tapi akhirnya dia menyembelihkan, melakukan itu. Bal fa'alahu takhallusan min syarrihim. Bahkan dia lakukan itu untuk lepas dari pembantaian. Namun hatinya dengan rela melakukan itu tanpa ada membantah. Atau kata para ulama disampaikan, atau para ulama menerangkan, atau disampaikan setelah awalnya dia tidak mau, disampaikan kepadanya oleh pelaku penyembah-penyembah berhala ini ingin begini, akhirnya dia mau melakukannya sesuai dengan informasi yang berasal dari penyembah-penyembah berhala itu. Wallahu a'lam. Kemudian yang ke-10, ma'rifatu qadri asyirk fi qulubil mu'minin kaifa sabara dhalika 'ala al-qatl walam yuwafiqhum 'ala talabihim ma'a kaunihim lam yatlubu illa al-'amal adh-dhahir. Pengetahuan kita tentang kadar syirik di hati kaum mukminin. Lihat bagaimana kaum mukminin mengerti akan bahaya syirik dan kadar besar syirik, sehingga membuat dia sabar walaupun terbunuh daripada harus masuk ke dalam dosa syirik. Dan dia tidak mau menjawab permintaan mereka walaupun mereka hanya meminta melakukan amal zahir. Soal hati biarkan Anda dengan Allah, dengan tauhid Anda, yang penting zahir sembelihkan untuk dia seekor lalat, enggak mau. Menunjukkan hati orang yang benar-benar bertauhid dan rela nyawa melayang untuk mempertahankan tauhid. Dan ini tidak terjadi kecuali orang yang mengerti bahaya syirik, mengerti tauhid dan mengerti bahaya syirik. Berikutnya, innal ladzi dakhala an-nar muslimun li'annahu law kana kafiran lam yakul dakhala an-nar fi dzubab. Menunjukkan bahwasanya orang yang tadi dibunuh dan masuk neraka disebabkan sembelihan tadi, awalnya dia muslim. Awalnya dia muslim. Li'annahu law kana kafiran. Sekiranya dia adalah orang kafir yang bukan muslim, maka Nabi tidak akan mengatakan dia masuk nerakanya disebabkan apa? Seekor lalat itu. Penyebab dia masuk neraka, dia muslim, penyebab dia ke neraka, akhirnya masuk neraka dan kekal di neraka, dosa syirik yang dia lakukan ketika menyembelih seekor lalat. Kalau dia orang kafir, banyak lagi dosa kafir yang lebih parah daripada seekor lalat. Jadi fahami? Menunjukkan dia awalnya muslim. Kemudian dia berani mempersembahkan satu untuk selain Allah, penyebab itulah dia masuk neraka. Berarti dia orang muslim yang berbuat syirik. Fihi syahidun lil hadis sahih, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syirakin 'alaihi wa an-naru mithlu dhalik. Dalam kisah tadi ada syahid atau tambahan bukti bahwasanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih mengatakan surga lebih dekat kepada kalian daripada tali sendalnya, dan neraka juga seperti itu. Hal yang sangat kecil yang lebih murah daripada tali sendal memasukkan orang dari neraka, masukkan orang ke neraka. Ma'rifatu man amila anna amal al-qalb huwa al-maqsudul a'zam hatta 'inda 'abadatil awthan. Mengetahui bahwasanya amalan hati dia adalah maksud yang paling besar dalam agama. Walaupun sampai kepada para penyembah-penyembah berhala, amalan hati mempersembah sesuatu, amalan hati terpaksa, tidak ada maksud kecuali keterpaksaan, selamat. Tidak dinilai apa yang disembelih, tapi hatinya ingin mempersembahkan sesuatu untuk selain Allah. Masyaallah muslimin, masyaallah muslimat, sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari yang berbahagia ini, yang dengannya kita selesaikan bahasan tentang adzabhu li ghairillah, dosa syirik. Di antara fenomena syirik adalah menyembelih untuk selain Allah. Ya. Dan apa yang telah kita sampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk saudara-saudari kita yang hadir atau yang menyimak kajian ini secara live atau yang nanti akan menyimaknya secara ulang. Semoga Allah tabaraka wa taala menjaga kita dan orang-orang yang kita cintai kaum muslimin dan muslimat yang kita cintai dari dosa-dosa yang bisa membuat mereka terjerumus keluar dari agama Islam, sehingga mereka wafat di atas Islam, dihisab di atas Islam, dan kemudian ke surga Allah dengan keislamannya. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang wafat di atas Islam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.